الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan menjadikan seorang yang kafir untuk dijadikan sebagai teman dekat yang dengannya dia duduk, sering duduk bareng, curhat, atau yang semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Engkau tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah orang tua mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka, atau kerabat mereka. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat bitanah, teman dekat, dari selain kalian, kaum muslimin. Maka tidak diperbolehkan seseorang menjadikan sebagai teman dekatnya dari non-muslim, yang kafir. Namun, ketika terjadi hubungan, misalnya, mungkin ada hubungan bisnis, atau mungkin satu pekerjaan di satu perusahaan atau yang semisalnya, sehingga terjadi hubungan, maka tetap menyikapi dia dengan baik, tetap menyikapi dia dengan baik. Namun untuk menjadikan dia sebagai teman dekat, teman duduk yang selalu berbarengan bersama, maka ini yang tidak diperbolehkan. Dan ketika dia dalam keadaan sakit atau meninggal, apakah diperbolehkan untuk dijenguk atau takziah kepada keluarganya? Adapun menjenguknya, telah kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjenguk seorang Yahudi yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa apabila ada maslahat dengan menjenguknya, tidak mengapa. Dengan tujuan kita memberi manfaat, maslahat kepadanya. Demikian pula halnya takziah terhadap orang kafir. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha antara yang melarang dan yang membolehkan. Yang rajih wallahu ta'ala alam, diperbolehkan apabila ada maslahat, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, apabila ada kemaslahatan dengan mentakziah yang memungkinkan bagi mereka memasukkan perasaan cinta terhadap Islam dalam diri mereka, maka wallahu ta'ala alam tidak mengapa. Apakah kita mengambil sikap kepada MLM sama dengan bara' kita kepada ahlul bid'ah? Ini bukan multi-level marketingnya. Ini MLM istilah yang baru. Yaitu seorang yang dikenal pembuat makar. Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang terpengaruh. Dan orang yang bersama mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama seorang yang tidak mengerti. Jahil. Polos orangnya. Ya sekedar ikut-ikutan. Maka orang yang seperti ini jika memungkinkan untuk dinasihati, nasihati. Terus sampaikan nasihat. Sampaikan nasihat. Kadang-kadang hadir di sini, kadang-kadang hadir di majelis. Mereka. Maka dinasihati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi wawasan kepadanya untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, seseorang yang bersama orang-orang pembuat makar dalam dakwah, yang mereka menampakkan permusuhan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya terhadap para ulama, mengatakan bahwa Syekh Rabi itu keras, atau Syekh Rabi itu bermanhaj khawarij, seperti fitnah yang dilakukan oleh sebagian para pembuat makar di dalam dakwah ini. Maka apabila orang tersebut demikian, maka kita bersikap berlepas diri, bara', dan menghindar itu lebih baik daripada termakan dengan berbagai macam syubhat yang palsu yang memalingkan kaum muslimin dari al-haq dan dari ulama'nya. Bagaimana hukum menghadiri suatu acara tanpa diundang? Misal si A yang mempunyai hajat si A mengundang si B, kemudian si B mengajak si C untuk datang ke acara si A dengan alasan si C juga teman si A. Pertanyaan, apa hukumnya apabila si C menghadiri acara si A tersebut? Jazakallah khairan. Wa anta atau anti, jazakillahu khairan. Saya enggak tahu siapa yang bertanya ini. Yang jelas disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 4 sahabatnya diundang dalam satu jamuan makan. Ketika mereka berangkat, ada satu orang yang ikut bersama 5 orang. Padahal yang diundang ini 5 orang ini saja. Satu orang ini ikut, padahal dia tidak diundang. Maka ketika tiba di rumah sahibul hajah, yang pemilik hajat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadza ar-rajul ittaba'ana, afata'dhanu lahu?" Orang ini mengikuti kami. Kamu izinkan enggak dia? Kamu izinkan? Kata pemilik hajat ini, "Na'am." Iya. Maka tidak mengapa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang tidak diundang dimintakan izin kepada sahibul hajah, seorang yang punya acara tersebut. Jika dia mengizinkan, maka tidak mengapa, dia telah mengizinkan. Namun jika dia tidak mengizinkan, maka asal hukumnya dia tidak diundang, maka tidak sepantasnya dia ikut dalam acara yang dia tidak mendapatkan panggilan tersebut. Namun terkadang izin tersebut tidak harus dengan ucapan sharih, ucapan yang jelas. Ya. Misalnya seorang ini menyangka bahwa ini biasanya kalau anu mesti diizinkan. Ya. Tidak mungkin, mungkin kelupaan itu orang manggil kamu. Mungkin kelupaan. Pasti kalau dia ingat, mesti kamu diizinkan. Ayo sudah berangkat, berangkat. Nah, itu. Nah, kalau demikian tidak mengapa insyaAllah. Tidak mengapa, meskipun tidak ada yang sorih. Namun sebaiknya dipertegas ketika tiba, maka dia menyampaikan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada pemilik acara tersebut. Nah, sehingga ada kalimat yang jelas. Dia mengatakan, oh tidak mengapa. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Apa Ustaz, saya mau bertanya, ada ummahat yang baru ditaaddud. Ini biasanya penghilang kantuk ini. Ada ummahat yang baru ditaaddud selama 2 bulan. Selama 2 bulan tersebut suaminya dirasa kurang adil. Dari segi bermalam suaminya di rumah istri pertama cuma dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Tidak diberikan juga nafkah batin. Dari segi ma'isyah, istri kedua diberikan nafkah yang lebih banyak. Sementara istri kedua belum ada anak dan istri pertama punya anak 5. Dari segi emosi, Masya Allah, detail ini pertanyaannya. Dari segi emosi, suaminya kalau bicara dengan istri pertama kasar dan ke istri kedua lebih lembut. Apa nasihat Ustaz untuk suami ummahat tersebut, dan apa yang harus dilakukan oleh istri pertama, dan nasihat untuk bersabar? Yang pertama, barakallahu fikum, ta'addud zaujat atau poligami termasuk di antara syariat yang dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, Syekh Ibn Baz rahimahullah dan yang lainnya, mereka menjelaskan bahwa asal hukum pernikahan adalah poligami. Dan nikah satu itu alternatif. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Fa illam ta'dilu fa wahidah." Nikahilah wanita yang baik di antara kalian 2, 3, 4. Jika kalian tidak mampu berbuat adil, maka 1. Jadi 1 itu alternatifnya. Ya, asal hukum pernikahan adalah poligami. Oleh karena itu, banyak sekali hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk menikah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah." Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang kepada suami. Wanita penyayang dan wanita yang diharapkan memiliki banyak keturunan. Karena sesungguhnya aku berbangga di hadapan umat-umat yang lainnya dengan banyaknya jumlah kalian pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, suatu ketika Sa'id bin Jubair rahimahullah datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu Ibn Abbas bertanya kepadanya, "Tazawwajta?" Apakah engkau telah menikah? Maka kata Sa'id bin Jubair, "La, saya belum menikah." Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisa'an." Menikahlah kamu karena sesungguhnya orang terbaiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Hadis ini atau ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud bahwa siapa yang paling banyak istrinya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia paling baik. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama, meskipun kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa yang zahir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah makna yang kedua, bahwa yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas, fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisaan, sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah orang terbaiknya umat ini dan beliau yang paling banyak istrinya. Walhasil yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, targhibul muslimin lizawaj, dorongan untuk kaum muslimin agar hendaknya mereka segera menikah, hendaknya mereka segera menikah dan tidak ditunda-tunda ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kemampuan. Allah jalla wa ala berfirman, wa ankihu al ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, baik lelaki, para bujang atau wanita, dan orang-orang yang saleh dari budak-budak lelaki dan wanita kalian. In takunu fuqara in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi, apabila mereka fakir, kekurangan dari sisi harta, maka dengan menikah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan untuknya, akan memberi kecukupan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menganjurkan umatnya untuk segera menikah. Ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, segera menikah. Itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Jika telah mampu, jangan lagi ditunda-tunda, membiarkan usia ini terus bertambah-bertambah. Sampai kapan? Sampai kapan? Naam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku malu bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku bujang. Naam. Jadi ini targhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika seorang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan memiliki dua istri atau lebih, karena ada juga yang tidak diberi kemudahan atau belum diberi kemudahan, maka kewajiban dia adalah berlaku adil. Ini merupakan kewajiban. Oleh karena itu seorang tidak mampu berlaku adil, Allah Subhanahu wa taala memberi alternatif, fa illam ta'dilu fa wahida. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, satu aja. Satu. Berarti apa? Kalau dia memiliki dua, memiliki tiga, memiliki empat, maka konsekuensinya adalah harus bersikap adil kepada istri-istrinya. Dan adil dalam hal ini yang dimaksud adalah adil dalam hal pemberian nafkah. Masing-masing sesuai kebutuhan tentunya. Sesuai kebutuhannya. Yang ini punya sekian anak, yang ini belum punya anak, tentu berbeda. Yang ini ketika masing-masing ingin dibelikan baju, ya sesuai ukuran. Jangan harus sama-sama nomor 50 misalnya. Yang satunya kekurusan, yang satunya sebaliknya. Atau ingin beli sepatu, harus sama-sama nomor 40. Tidak, sesuai ukuran. Jadi masing-masing sesuai kadar kebutuhannya. maka dia wajib untuk beri nafkah. Demikian pula dalam hal al-mabit, dalam hal tinggal bersama, harus bersikap adil. Kalau dia tinggal di sini, di rumah yang pertama semalam, maka yang lain juga semalam, dua malam, tidak diperbolehkan seseorang tidak bersikap adil atau berlaku zalim dalam pembagian hari tersebut, kecuali pada awal, ketika awal menikah. Itu memang ada hadiah yang disebutkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menikahi janda, maka hadiahnya adalah 3 malam. Ketika seorang menikahi perawan, maka hadiahnya adalah 7 malam. Ini merupakan kewajiban yang harus dia tunaikan pada saat dia awal menikah, karena itu hadiah yang disebutkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang ketika dia berpoligami lalu kemudian dia tidak bersikap adil, maka ini adalah merupakan perbuatan yang zalim, tidak sepantasnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki 2 istri lalu dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang nanti pada yaumul qiyamah miring gini. Wa syiqquhu ma'il, dia datang dalam keadaan miring, yakni tersiksa. Itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syiqquhu ma'il, sebelahnya dia miring. Disebabkan karena dia juga berat sebelah ketika di dunia, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia datang menghadap Allah Jalla wa'ala yaumul qiyamah berat sebelah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Adapun dalam hal kecintaan, maka ini sesuatu yang bukan dalam kekuasaan seorang hamba, seorang suami. Itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap adil kepada istri-istrinya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima la amlik." Ya Allah, ini bagianku yang aku mampu untuk melakukannya, yaitu dalam hal nafkah, dalam hal pembagian, maka jangan engkau mencela aku terhadap sesuatu yang aku tidak mampu menguasainya, yaitu dalam hal kecintaan. Beliau kecondongannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha adalah hal yang ma'ruf daripada istri-istri yang lainnya, bukan karena sekedar Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya istri yang beliau nikahi dalam keadaan perawan, atau bukan karena Aisyah radhiyallahu taala anha istri yang paling muda dari istri Nabi alaihi salatu wassalam, namun sebab yang lain, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam betul-betul mengetahui berkah yang ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Setiap kali Rasulullah bersama Aisyah, seringkali ayat turun yang beliau tidak merasakan itu ketika bersama dengan istri-istri yang lain. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perjalanan safar dan beliau berkeinginan untuk membawa salah seorang di antara istri-istri beliau, beliau selalu berkeinginan ketika diundi, karena diundi, maka yang keluar itu nama Aisyah, karena keberkahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekian banyak ayat yang turun itu berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dalam hal kecintaan tidak ada tidak dalam kekuasaan seorang hamba. Namun meskipun demikian, ketika misalnya seorang lebih condong kepada yang kedua, atau mungkin sebaliknya lebih condong kepada yang pertama, maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang suami harus berpandai-pandai untuk memimpin rakyatnya, memimpin istri-istrinya. Ya, tidak sepantasnya ketika dia berada di antara salah seorang istrinya, lalu kemudian dia memuji yang satunya, memuji madunya, mengangkat-ngangkat madunya. Ya. Atau ketika dua-duanya ada, ketika dia berbicara kepada yang satu kasar, Ketika dia berbicara kepada yang lainnya, dia bahasanya Masya Allah, lembutnya luar biasa. Maka jangan dia menampakkan hal-hal yang demikian, yang membuat seorang wanita menjadi sakit hati, ya, membuat seorang wanita merasa menderita. Namun hendaknya seorang suami berusaha menyayangi keduanya dan berusaha memuliakan keduanya. Mereka adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kewajiban bagi seorang suami untuk menyikapi mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai jam berapa ini? Nah, insyaallah, masih banyak. Bolehkah mengundang orang kafir atau tetangga kafir atau teman yang kafir dalam acara waliman pernikahan selain acara waliman? Jika diharapkan ada kemaslahatan, tidak mengapa insyaAllah. Benarkah Salman Al-Farisi salah seorang sahabat yang tidak dibenci atau dikafirkan oleh Syiah? Mengapa? Mereka menyebutkan dalam riwayat-riwayat mereka. Jadi kaum Syiah Rafidah memiliki hadis-hadis sendiri. Punya hadis-hadis sendiri, riwayat-riwayat sendiri. Sebagaimana Ahlus Sunnah juga punya riwayat-riwayat sendiri. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Karim di kalangan Ahlus Sunnah adalah kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari, kemudian sahih Al-Imam Muslim. Namun di kalangan Syiah, kitab yang paling sahih menurut mereka, yang kedudukannya seperti sahihul Bukhari di kalangan Ahlus Sunnah, adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini yang berjudul Al-Kafi. Al-Kafi yang terbagi menjadi tiga, ada Usulul Kafi, Al-Usul Minal Kafi, Al-Furu' Minal Kafi, Raudatul Kafi. Ini kitab rujukan utama bagi kaum Syiah. Seorang kalau memahami ilmu hadis dan mustalahul hadis, meskipun yang dasar-dasar, ketika melihat buku ini, kitab Al-Kafi ini, lalu meneliti sanad-sanadnya, dia akan tersenyum sendiri. Dia akan tertawa melihat kok bisa-bisanya buku ini dijadikan sebagai kitab yang paling sahih oleh mereka. Kenapa? Karena hadis-hadis yang diriwayatkan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai hadis yang sahih dalam kriteria hadis Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dalam mensahihkan hadis kan syaratnya ketat. Sanadnya harus bersambung. Rantai perawi itu harus bersambung antara satu dengan yang lain dari awal hingga akhir. Kemudian para perawinya harus thiqah. Dia adil dan dia dhabit. Ya, apakah dhabitnya sempurna atau dhabitnya ketelitiannya di bawah kesempurnaan, namun dia termasuk di antara perawi yang dihasankan hadisnya. Lalu kemudian tidak terdapat keganjilan dalam riwayat tersebut, syudzudz, dan tidak terdapat penyakit hadis yang dapat merusak kesahihan sebuah hadis. Jadi sangat ketat persyaratannya. Nah, kalau syarat ini diterapkan dalam hadis-hadis Syiah, hampir tidak ada satupun yang lolos. Kenapa? Hadis yang mereka riwayatkan seringkali terputus sanadnya. Bahkan putusnya itu bukan di satu tempat, dua tempat, bahkan lebih, minimal dua tempat. Itu yang terdapat dalam kitab Al-Kafi. Belum lagi perawi-perawinya yang tidak memenuhi standar dari para perawi pendusta. Ada perawi yang majhul, tidak dikenal siapa ini yang meriwayatkan. Bahkan termasuk di antara andalan perawi mereka, ada seorang yang bernama Zurarah bin A'yan. Orang ini Nasrani. Nasrani dijadikan sebagai perawi yang dianggap fiqah oleh mereka dalam meriwayatkan hadis-hadis dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, aneh kalau kemudian buku ini dijadikan sebagai kitab yang paling sahih di kalangan Syiah. Oleh karena itu, ada seorang tokoh Syiah, dahulu dia bersama Syiah Rafidah, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menulis sebuah kitab Al-Burqi. Dia menulis sebuah kitab yang berjudul Kasrus Sanam, menghancurkan patung berhala. Ternyata isinya yang dimaksud menyebutkan kelemahan-kelemahan dan ketidaksahihan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Kafi. Nah, kenapa mereka menyebutkan bahwa Salman Al-Farisi tidak termasuk yang murtad? Karena itu yang disebutkan dalam riwayat mereka. Saya kurang mengerti apa sebabnya. Ya, di mereka riwayatkan dalam kitab Al-Kafi dari Ja'far As-Sadiq mengatakan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana an-nasu fi riddah, bahwa manusia itu telah murtad kecuali Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam sebagian riwayat hanya disebutkan dua. Nah, yang lainnya semuanya kafir, murtad, keluar dari Al-Islam. Wallahu musta'an. Kapan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya? Nah, kalau disebut berapa kali, wallahu ta'ala alam. Namun disebutkan pada awal ketika beliau menerima wahyu, maka beliau melihat Jibril dalam wujud aslinya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian beliau ketakutan dan pulang ke rumahnya dan memerintahkan kepada keluarganya untuk menyelimutinya. Nah, kemudian setelah itu wahyu agak lambat turun, ya. Sekian lama wahyu itu tidak turun sampai kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, maka beliau pun melihat Jibril yang berada di antara langit dan bumi dan menutupi ufuk. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raaitu Jibril wa lahu 600 janah. Aku melihat Jibril dan dalam keadaan Jibril memiliki 600 sayap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih banyak. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga apa yang kami jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian, yang memberi tambahan ilmu kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apabila ada benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekeliruan, datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah tabaraka ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.